Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab engkau Allahku, engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab engkau Allahku, engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan.